إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله تعالى pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah kitab, yaitu kitab yang berjudul Manhajus Salikin yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Faqih Al-Syeikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki sebuah bab, yaitu babu at-tayammum, bab seputar masalah at-tayammum. At-tayammum barakallahu fikum, maknanya secara bahasa at-tayammum lughatan bimakna al-qasd. Tayamum secara bahasa artinya adalah al-qasdu, maksud ataupun tujuan. Adapun maknanya secara syariat adalah at-ta'abbudu lillah biqasdi as-sa'idi thayyib limashil wajhi wal yadain. Makna at-tayamum secara syariat, yakni ketika syariat menyebutkan lafaz tayammum, maka maknanya adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqasdi as-sa'idi thayyib, dengan menggunakan as-sa'id at-thayyib, debu yang suci, limashil wajhi wal yadain, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ini barakallahu fikum definisi dari at-tayammum. At-tayammum disyariatkan berdasarkan dengan Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma'. Ini dalil tentang diperbolehkannya atau disyariatkannya tayammum. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran, kemudian yang kedua adalah dalil dari Sunnah, dan yang ketiga adalah dalil dari Ijma'. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dua tempat, itu dalam surat An-Nisa ayat 43 dan juga pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Dalam dua ayat yang mirip itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in kuntum mardha أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وإن كنتم مرضى. Dan jikalau kalian dalam keadaan sakit, أو على سفر, atau sedang safar, أو جاء أحد منكم من الغائط, atau kalian buang hajat, atau kalian menggauli istri-istri kalian, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayamamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Syahidnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiba, dan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi orang yang hendak melaksanakan salat. Kemudian ketika dia berwudu namun dia tidak mendapatkan apa? Air, maka dia mengganti wudunya dengan tayamum, yaitu dengan bersuci menggunakan apa? Debu. Nah, sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Dalil yang kedua adalah dalil dari hadis atau dari sunnah. Banyak sekali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang disyaratkannya tayamum. Di antaranya adalah hadis Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. U'titu khamsan. Ya, Nabi mengatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan, saya diberikan 5 perkara. Lam yu'tahunna, yang belum pernah Allah berikan kepada seorang pun dari nabi ya sebelumku. Yani barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam diberikan 5 keistimewaan, 5 kekhususan, yang mana 5 hal ini tidak Allah berikan kepada para nabi dan para rasul selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara 5 perkara ini yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, waju'ilat liyal ardu, dan telah Allah jadikan untukku bumi ini masjidan wa tuhuran, sebagai tempat untuk sholat, dan tahuran, dan sarana untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka siapapun ya, seorang pun dari umatku, adrakatu shalah, yang mendapati waktu sholat, falyusalli, maka hendaknya dia apa? Melaksanakan sholat. Nah, syahidnya adalah dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran, dan telah Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sholat. Yani seorang muslim boleh untuk mengerjakan sholat di belahan bumi manapun, di bagian tanah manapun ya, selama tempat itu bukan tempat yang apa dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di antaranya illal maqbarah wal hammam, kecuali apa? Kuburan dan al-hammam, kamar mandi atau WC. Nah, barakallahu fikum. Wa tahurun, dan telah Allah jadikan bumi ini ya, permukaan bumi ini adalah tahurun, sarana yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, di sini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan kepada kita bahwa di antara sarana yang bisa digunakan untuk bersuci selain air adalah apa? Debu. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang lain adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Innas sa'id at-thayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma'a 'ashra sinin." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, "Inna as-sa'id at-thayyib," sesungguhnya debu yang suci, "tahurul muslim," adalah sarana bersucinya orang Islam. "Wa illam yajidil ma," walaupun dia tidak mendapatkan air, "ashra sinin," selama 10 apa? Tahun. Di sini barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan bahwa ya, yang menggantikan air dalam masalah bersuci adalah as-sa'id at-thayyib, ya, debu yang suci. Jadi berlaku bagi orang yang tidak mendapatkan air walaupun dalam jangka waktu yang apa? Lama. Bukan hanya 1 hari, 2 hari. 10 tahun lamanya. Kalau memang orang itu tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka selama itu pula ya dia boleh untuk sholat dengan melaksanakan apa? tayammum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma', yang kesepakatan para ulama. Dan di antara yang menukilkan ijma' di sini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan menukilkan ijma' bahwa para ulama telah bersepakat, nah, mereka telah bersepakat bersatu dalam satu pendapat bahwa ya, tayammum hukumnya adalah apa? Disyariatkan sebagai ganti daripada wudu bagi orang yang ya tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapatkan air untuk berwudu. Nam ikhwan fil din, azza wa jazakumullah. Masalah berikutnya adalah ya, sejarah tentang awal mula disyariatkannya ya, tayamum. Ya. Bagaimana sejarah ya, awal mula diperbolehkan tayamum atau disyariatkan tayamum. Disebutkan barakallahu fikum dalam sebuah hadis, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang maknanya seperti ini. Suatu ketika ya, Nabi kemudian beberapa istri beliau dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain sedang melaksanakan apa? Safar. Mereka sesaat lagi akan masuk ke kota apa? Madinah. Hampir dalam perjalanan pulang dari safar, nah, hampir sampai kota Madinah. Akan tetapi ya, ternyata di sebuah tempat Aisyah radhiyallahu taala anha beliau kehilangan apa? Kalung. Yang padahal kalung itu dipinjam atau padahal kalung itu dia meminjam kepada saudarinya yaitu Asma. Ya, sama-sama putrinya siapa? Abu Bakar. Ya. Aisyah sama Asma. Nah, Aisyah meminjam kalungnya Asma binti Abu Bakar. Tiba-tiba ketika dalam perjalanan ya, malam hari hampir sampai di Madinah, hampir masuk ke Madinah ya, Aisyah barakallahu fikum merasa bahwa ya, kalungnya hilang ya, tidak didapati ya, tentunya bisa dipahami bagaimana seseorang yang meminjam kemudian barang pinjamannya hilang. Maka Aisyah dan Ummul Mukminin melaporkan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Melaporkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam bahwa kalung yang dia pakai hilang. Akhirnya barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari ya kalungnya Aisyah, dicari. Sebagian para sahabat waktu itu ya merasa dalam hatinya apa ya? Ada sesuatu. Beberapa dari mereka melaporkan kepada Abu Bakar yang dikala itu ada bersama dengan rombongan. Wahai Abu Bakar, lihat putrimu. Gara-gara dia kita ya, tertahan untuk segera sampai masuk ke kota Madinah. Padahal kita sudah memasuki waktu sholat dan kita sudah tidak memiliki air. Bagaimana kita akan sholat? Karena perkiraannya ya bahwa air itu akan apa habis pas ketika masuk ke Madinah. Jadi para sahabat mengira bahwa ketika air ini habis pas nanti pas masuk ke Madinah. Mereka akan sholat di mana? Madinah. Tapi ternyata keadaan berbeda. Qadarullah wa masyafa'al ya kalungnya Aisyah hilang. Akhirnya barakallahu fikum ya kita tahu dalam kondisi malam hari kemudian ya padang pasir bagaimana sulitnya mencari perhiasan tersebut ya emas karena warnanya kuning-kuning gitu ya kemudian terjatuh pada padang pasir yang padang pasir itu warnanya juga ya kecoklatan barakallahu fikum yang bisa apa berpindah-pindah karena tiupan ya, angin. Belum lagi barakallahu fikum ya, penerangan yang ada sangat minim. Ya. Dicari-cari, enggak ketemu-temu. Para sahabat beberapa itu dalam hatinya ada perasaan, ya, kalau kita mungkin nyebutnya apa? Jengkel. Bentar lagi nyampe, enggak jadi nyampe. Sampai-sampai barakallahu fikum, karena mendapatkan keluhan seperti itu dari para sahabat, Abu Bakar, ya, memarahi Aisyah. Waktu itu Aisyah sedang duduk, barakallahu fikum, dan Nabi sedang tiduran di apa? Pahanya Aisyah. Saking capeknya Nabi sallallahu wasallam, ya, Nabi sampai tertidur di pahanya Aisyah. Nah, namun barakallahu fikum, Aisyah tetap datang. Abu Bakar tetap datang kepada Aisyah. Aisyah, gara-gara kamu ini, kamu mengakibatkan sebanyak orang ini tidak jadi masuk Madinah. Kita udah mau masuk apa? Salat ini, kita enggak punya air lagi. Aisyah sampai ditusuk pakai jari. Ya, di bagian ya sekitar ini apa ini? Pinggang, ya sekitar pinggang. Itu supaya jari. Nah, ceritakan dalam hadis bahwa Aisyah itu menahan, ya, menahan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, ya, kalau kita sendiri mungkin jari ditaruh di sini kan geli, ya. Geli-geli campur sakit, campur ya, pokoknya rasanya macam-macam lah. Nah, tapi Aisyah barakallahu fikum dalam kondisi seperti itu beliau menahan rasa yang ada. Karena apa? Karena kalau seandainya Aisyah bergerak, maka khawatir Nabi akan bangun, dan beliau tidak ingin mengganggu tidurnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicari-cari enggak ketemu-temu, sampai akhirnya Nabi apa? Terbangun dari istirahatnya. Kemudian disampaikan bahwa ya, barakallahu fikum, kalungnya tidak ketemu. Akhirnya diputuskan oleh Nabi, ya sudah. Kalau sudah tidak ditemukan, ya kita lanjutkan untuk masuk ke apa? Madinah. Namun barakallahu fikum, ternyata sebelum Nabi dan para sahabat mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah, ya, karena sudah masuk waktu apa? Salat. Ya, waktu itu barakallahu fikum, para sahabat bingung bagaimana salat mereka. Ya, ini sudah terlampau malam, kalau kita meneruskan sampai Madinah waktu salat sudah apa? Habis. Ternyata subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang apa? Tayamum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nah, turunlah ayat tayamum. Maka para sahabat waktu itu salat bersama Nabi dengan apa? Dengan tayamum. Nah, sudah turun ayat tayamum. Nah, di situ dalam kondisi safar turun ayat tayamum. Nah, para sahabat tidak lagi apa? Bingung. Nah, kemudian salat diputuskan untuk kita teruskan ke Madinah. Nah, ketika ya unta yang ditunggangi Aisyah itu apa? Menggeser kakinya, ya, berjalan, bergerak, ternyata apa? Ternyata kalungnya Aisyah itu jatuh di bawah untanya dan keinjak oleh apa? Untanya. Jadi muter-muter enggak bakalan ketemu. Karena apa? Kalungnya ada di bawah untanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya alhamdulillah, ya. Kalungnya ketemu. Kalungnya ketemu dan kaum muslimin mendapatkan keringanan dari Allah berupa apa? Tayamum. Nah, orang-orang yang sebelumnya menyalah-nyalahkan siapa? Aisyah, gara-gara kamu, akhirnya apa? Senang. Justru mereka akhirnya barakallahu fikum memuji siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, ini adalah keberkahanmu. Ya. Karena sebab kamulah, kejadian kamulah, ya. Karena sebab kalungmu itu yang tadinya menahan kita sampai di Madinah, ternyata apa? Itulah sebuah keberkahan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayat tentang tayamum. Itu barakallahu fikum, ya. Kisah atau sejarah awal mula tayamum. Nah, ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan baca apa yang dituliskan oleh Syekh As-Sa'di rahimallahu taala di dalam bab ini. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa huwa an-nau' babu tayamum. Wa qala wa huwa an-nau'u tsani min at-taharah. Wa huwa badalun عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة Bab tayamum, bab seputar masalah tayamum. Dan telah kita lalui pengertian tentang apa itu tayamum secara bahasa dan secara syariat. Wa huwa an-naw'u tsani min at-thaharah. Tayamum adalah jenis yang kedua dari cara bertoharah. Yani toharah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah at-thaharatu bil ma' wa at-thaharatu nam bis-sa'idit thayyib, ya. Bertoharah yang pertama adalah bersuci dengan menggunakan air, dan yang kedua adalah bersuci dengan menggunakan apa? Debu. Dan tayamum adalah jenis yang kedua dari cara tayamum, yaitu bersuci dengan menggunakan debu. Wa huwa badalun an taharatil ma. Syekh mengatakan, dan tayamum itu adalah sebagai ganti dari bersuci dengan menggunakan apa? Air. Yani barakallahu fikum, bisa dipahami di sini bahwa al-ashlu fit taharati bil ma, hukum asalnya bersuci adalah menggunakan apa? Air. Yani selama air itu ada dan selama seseorang bisa menggunakan apa? Air, maka dia harus bersuci dengan menggunakan air. Dan tidak boleh langsung berpindah kepada apa? Tayamum. Tayamum adalah sebagai ganti. Ganti dilakukan kalau aslinya tidak bisa dilakukan. Wa qala rahimallahu taala idza ta'adzara istimalul ma'i li'adha'it taharah au ba'dhiha li'adamihi. Apabila itu tayamum dikerjakan apabila tidak memungkinkan untuk menggunakan air pada beberapa anggota wudu. Au ba'dhiha, atau sebagiannya, li'adamihi, karena tidak ada apa? Air. Nah, di sini barakallahu fikum, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita, nah, dua keadaan kapan seseorang boleh untuk bertayamum. Yang pertama adalah tidak bisa menggunakan air. Ya. Tidak bisa menggunakan air. Lima robin, misalnya karena sakit. Ya. Aulu jurhin, atau karena ada luka pada sebagian anggota wudu. Auli adamihi, auli adamil ma, atau karena tidak ada air. Di dua keadaan ini, ya, seseorang boleh untuk melaksanakan apa? Tayamum. Ya. Ketika tidak ada air, atau ada air namun orang tersebut tidak bisa menggunakan air, ya, karena sakit atau karena sebab-sebab yang lain. Dalilnya barakallahu fikum ikhwan fil din a'azani wa a'azakumullah. Orang yang sakit boleh untuk menggunakan air, atau yang tidak menemukan air dia boleh untuk bertayamum. Di antaranya adalah ayat yang tadi kita baca, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal gha'it aw lamastum nisa falam tajidu ma'an. Di awal Allah mengatakan wa in kuntum mardha, jikalau kalian apa sakitnya, sakit yang menyebabkan kalian tidak bisa untuk berwudu. Kemudian setelahnya Allah mengatakan falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air. Jadi di sini barakallahu fiikum sebutkan dua sebab. Yang pertama adalah tidak bisa menggunakan air, yang kedua adalah ya, tidak menemukan apa? Air. Dan dikatakan tidak menemukan air adalah kalau sudah mencari, sudah berusaha. Wa qala rahimallahu taala au khaufi dararin bi isti'malihi, atau takut akan terjadinya bahaya ketika menggunakan air. Nah, ini sama seperti yang pertama, tidak bisa menggunakan air. Fa yaqumu turabu maqamal ma. Maka dalam keadaan seperti itu, debu menggantikan kedudukan air. Yakni barakallahu fikum bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Wa qala bi an yanwiya raf'a ma 'alaihi minal ahdas, yaitu dengan diniati ya, dengan debu itu mengangkat hadas. Nah, dan hadas yang dimaksudkan di sini adalah al hadatsul akbar wal hadas al asghar. Yang dimaksudkan dengan hadas di sini adalah hadas apa? Kecil dan hadas besar. Jadi tayamum barakallahu fikum itu bisa menggantikan wudu dan juga bisa menggantikan mandi apa? Besar. Wudu adalah bersuci, cara bersuci dari hadas kecil. Ya, hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut, kemudian tidur yang nyenyak. Ini hadas kecil. Bisa terangkat ya dengan melaksanakan wudu. Hadas besar contohnya barakallahu fikum al-ihtilam ya, mimpi basah, kemudian hubungan suami istri, kemudian haid, kemudian nifas. Cara mengangkat hadas besar adalah dengan menggunakan mandi. Nah, ketika barakallahu fikum tidak ada air, maka tayamum menggantikan wudu sekaligus menggantikan apa? Mandi. Misal barakallahu fikum ya, orang yang terkena hadas kecil ya, dia kentut ya, katakanlah seperti itu, dia buang air kecil, buang air besar, dia hendak berwudu ternyata tidak dapat air ya, cari-cari tidak ada air, maka dia boleh melaksanakan sholat dengan apa? Bertayamum. Dia tayamum dengan sholat. Atau barakallahu fikum yang kedua, orang yang seorang perempuan misalnya selesai dari haid atau selesai dari nifas, ketika mau sholat seharusnya dia melaksanakan mandi apa? Besar, mandi junub, tapi ternyata tidak ada apa? Air, tidak ada air ya. Tidak ada air yang mencukupi ya perempuan itu untuk melaksanakan mandi besar ya. Apalagi perempuan ya, kalau mandi airnya relatif lebih apa? Banyak dibandingkan dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki rambutnya sedikit ya. Kalau perempuan rambutnya apa? Banyak. Untuk membasahi rambutnya saja sudah apa? Banyak ya. Ketika mandi apa? Junub kan semua anggota tubuh termasuk rambut harus apa? Basah. Air yang dibutuhkan banyak. Ternyata airnya gak cukup atau gak ada air. Subhanallah. Ya, dalam kondisi tertentu gak ada air, nyari-nyari gak ada, padahal dia mau sholat. Nah, lalu apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan adalah apa? Bertayamum. Dengan tayamum maka dia telah suci dari apa? Hadas besar ya, telah suci dari hadas besar. Tayyib barakallahu fikum. Nah, dalilnya yakni dalil bahwasannya tayamum itu bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar, di antaranya adalah hadis Naam Imran ibn Husain Al-Khuza'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Imran ibn Husain ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yusalli fil qaum. Suatu saat Nabi melihat ada seorang sahabat, seorang laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah bersama dengan sahabat yang lain. Ya. Faqala, maka Nabi bertanya, ya fulan, ma manaka an tusalli fil qaum? Ya, ya fulan, wahai hamba Allah. Ya, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama dengan ya, orang lain? Apa, kenapa kamu nggak sholat bersama dengan sahabat yang lain? Maka kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabatnil janabah. Saya itu mengalami junub. Walama, dan saya tidak menemukan air. Nah, lihat di sini junub. Hadas kecil atau besar? Besar. Hadas besar. Nah, dia beristihad ya, atau mungkin dia merasa bagaimana saya akan sholat sementara saya junub dan saya tidak menemukan air untuk mandi. Orang yang mimpi basah, orang yang junub, ya, ketika mau sholat harus mandi. Saya belum mandi, berarti saya belum boleh apa? Sholat. Sehingga urung, mengurungkan niatnya ya untuk sholat bersama dengan para sahabat yang lain. Nah, kemudian ditanya oleh Nabi. Dan ternyata sahabat ini dalam kondisi junub dan tidak menemukan air untuk berwudu atau untuk mandi. Maka Nabi mengatakan, ya, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Ya. Sesungguhnya cukup bagimu bersuci dengan menggunakan apa? Debu. Ya. Fa innahu yakfik, sungguh itu sudah cukup. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis ya yang disepakati oleh dua imam, yaitu Al-Bukhari dan siapa? Muslim. Syahidnya barakallahu fikum, di sini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada apa? Seorang sahabat yang dalam kondisi junub dan tidak mendapatkan air untuk mandi, ya. Nabi perintahkan kepadanya untuk apa? Untuk bertayamum. Sehingga bisa difahami bahwa tayamum di sini bisa digunakan untuk mengangkat hadas besar. Jadi bukan cuma menggantikan wudu saja. Tayamum bukan cuma bisa menggantikan wudu saja. Tapi tayamum juga bisa menggantikan ya mandi junub ya, mandi besar. Barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya tayamum bisa menggantikan mandi besar, apalagi menggantikan apa? Wudu. Yang wudu itu adalah lebih ringan dibandingkan dengan mandi. Wallahu taala alam besar. Sehingga ya, tayamum ini bisa untuk hadas kecil dan bisa untuk hadas apa? Besar. Adzan. Ya. Fadhal. Alhamdulillah khairan tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna lirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwan fil din, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit. Kita rampungkan paragraf yang pertama. Qala al-musannif rahimallahu taala thumma yaqulu bismillah. Kemudian orang yang bertayamum mengucapkan apa? Bismillah. Yani di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam paragraf yang pertama menyebutkan tentang beberapa hal. Yang pertama, beliau menyebutkan tentang kedudukan apa? Tayamum. Yang mana tayamum adalah ya sebagai ganti daripada apa? Wudu. Ya, atau tayamum itu adalah ganti daripada bersuci dengan menggunakan air. Yang kedua, Syekh menyebutkan tentang kapan diperbolehkannya tayamum, yaitu ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Kemudian barakallahu fikum, yang ketiga, Syekh ingin menyebutkan kepada kita bahwa di antara fungsi tayamum bisa menggantikan wudu dan bisa menggantikan mandi. Bisa mengangkat hadas kecil dan bisa mengangkat hadas besar. Nah, yang keempat, dalam satu paragraf ini beliau menyebutkan kepada kita tentang bagaimana cara tayamum. Beliau katakan tadi bi an yanwiya raf'a ma 'alaihi min al ahdats. Orang yang bertayamum, dia berniat dalam hatinya dengan tayamum ini adalah untuk mengangkat hadas. Dan ini adalah cara tayamum urutan yang pertama, yaitu orang yang tayamum harus niat. Orang yang tayamum harus niat. Niat dalam hati. Tidak ada lafaz-lafaz khusus, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Cukup dalam hati, nah, dia meniati dan dia bermaksud dengan apa yang dia lakukan dari tayamum adalah dalam rangka untuk mengangkat hadas. Yang pertama, niat. Dan ini harus. Ini adalah syarat sah dari setiap amalan. Innamal a'malu binniyatu. Innamal likulli imrin ma nawa. Niat. Yang kedua, barakallahu fikum. Thumma yaqulu bismillah. Kemudian mengucapkan apa? Bismillah. Maksudnya basmalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qiyas. ketika berwudu, barakallahu fikum, Nabi mengatakan, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadkhul ismallahi alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca apa? Basmalah. Di dalam wudu membaca basmalah hukumnya wajib. Maka ketika barakallahu fikum tayamum itu adalah pengganti daripada apa? Wudu, maka membaca basmalah hukumnya juga wajib. Nah, inilah yang namanya kias. Mengkiaskan basmalah pada tayamum dengan basmalah pada apa? Pada wudu. Ketika wudu diwajibkan untuk membaca basmalah, maka tayamum sebagai pengganti daripada wudu juga wajib membaca apa? Basmalah. Setelah niat, kemudian mengucapkan dengan mulutnya, dengan lisannya apa? Bismillah. Kemudian berikutnya, thum qala thumma yadribu turaba biyadihi marratan wahidatan. Kemudian ya, dengan tangannya dia menepukkan ke apa? Ke debu. Marratan wahidah, sebanyak satu kali tepukan. yamsahu biha jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi. Dengan telapak tangannya dia gunakan untuk mengusap wajahnya dan mengusap kedua telapak tangan, yang dalam dan yang luar. Jadi barakallahu fikum, tepukannya cuma satu kali. Ya, niat dalam hati membaca apa? Basmalah, bismillah, tangannya tepukan ke debu. Nah, dengan satu tepukan ini dia gunakan untuk mengusap wajahnya. 6. Dan kemudian mengusap ya, kedua telapak tangan, yang luar dan juga yang dalam. Ya, mudah sekali. Ya. Niat, bismillah, tepuk, usapkan ke wajah, kemudian usapkan ke tangan. Dengan ini dia sudah selesai dari proses apa? Tayamum. Nah. Wa in daraba marrataini fala ba'sa. Dan apabila dia menepuk dua kali maka tidak mengapa. Ya, ini barakallahu fikum, Syekh mengatakan bahwa tayamum itu boleh satu kali tepukan, boleh dua kali tepukan. Kalau satu kali tepukan seperti yang tadi kita contohkan. Kalau dua kali tepukan adalah satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk tangan, ya. Niat, bismillah, tepuk. Ini untuk apa? Wajah. Tepuk lagi untuk ya, telapak tangan, yang dalam yang di luar. Nah, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Asy'ari Sa'di rahimallahu taala. Dan ini adalah masalah apa? Khilafiyah. Dalam masalah berapa kali tepukan dalam tayamum, di sini barakallahu fikum, ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan satu kali tepukan dan ada yang mengatakan dua kali tepukan. Nah. Namun wallahu taala bisawab, yang rajih dalam masalah ini adalah cukup satu kali tepukan untuk wajah dan untuk apa? Tangan. Lalu bagaimana dengan yang dua tepukan? Diriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan at-tayammumu darbatan. Darbatun lil wajh wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqain. Nah. Sebutkan ada hadis yang berbunyi tayamum itu dua tepukan. Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk tangan sampai dengan siku. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Nah. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang apa? Lemah. Ada perawi yang bernama Al-Hurais. Al-Hurais dan telah dinyatakan lemah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi hadis yang mengatakan bahwa tayamum itu dua tepukan adalah hadis yang apa? Lemah. Semuanya lemah di situ. Yang lebih kuat adalah barakallahu fikum, hadis yang meriwayatkan tentang tayamum dengan satu kali tepukan. Di antaranya adalah hadis Ammar bin Yasir, yang mana beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tayamum, maka Nabi memerintahkan kepada Ammar bin Yasir untuk menepukkan tangannya satu kali, dan dengan satu tepukan itu dia mengusap wajahnya dan mengusap apa? Kedua telapak tangan. Hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang sahih seperti dikatakan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Ya, jadi wallahu alam bahwa yang rajih adalah apa? Cukup menggunakan satu kali tepukan, dan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala dan mayoritas ulama dari ahlul hadis. Nah, kemudian yang terakhir barakallahu fikum adalah sampai mana batasan mengusap tangan ketika tayamum. Kalau dalam hadis tadi yang dhaif disebutkan bahwasannya tayamum itu sampai mana? Sampai siku gitu kan. Dan mungkin kita pun dari dulu juga memahami tayamum itu sampai siku. Namun wallahu alam bisawab, bahwa dalam tayamum itu cukup sampai dengan apa? Pergelangan tangan. Cukup sampai dengan pergelangan tangan. Apa dalilnya? Dalil adalah ayat tentang tayamum. Dalil adalah ayat tentang apa? Tayamum. Secara bahasa atau secara kaidah, apabila disebutkan lafaz tangan di dalam ayat, maka maknanya adalah apa? Telapak tangan. Kalau ada penyebutan tangan secara mutlak, tidak ada batasan tangan secara tertentu, maka maknanya tangan adalah telapak tangan. Contohnya adalah dalam masalah hukuman bagi orang yang mencuri. Ya wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka hukumannya ya, maka potonglah tangan-tangan apa? Mereka. Sampai mana tangan pencuri dipotong? Sampai apa? Sampai pergelangan tangan. Bil ittifaq, secara sepakat bahwa yang namanya pencuri ketika ditegakkan kepada mereka ya hukuman apa? Had, maka tangan mereka akan diputus. Sampai mana? Sampai telapak tangan. Padahal di dalam ayat bunyi tangannya itu apa? Mutlak kan, tidak ada batasan tangannya sampai mana? Bunyi tangan gitu aja. Nah, ternyata secara fakta yang dipotongnya itu cuma telapak apa? Tangan. Sehingga dipahami bahwa secara ya makna, secara kaidah, secara syariat, secara bahasa, bahwa ketika disebutkan tangan dalam nas ayat, maka maknanya adalah apa? Telapak tangan. Yang membuktikan hal itu adalah ayat. Ayat tentang masalah apa? Wudu dan tayamum. Dalam ayat surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-6, di situ Allah menyebutkan tentang hukum berwudu dan hukum apa? Tayamum. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai dengan apa? Siku. Dalam masalah berwudu, Allah menyebutkan batasan tangan sampai dengan apa? Siku. Tapi lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah ya wajah kalian dan tangan apa? Kalian. Tidak disebutkan apa? Batasannya sampai mana? Ini menunjukkan bahwa ya batasan tangan ketika wudu dan tayamum apa? Berbeda. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, atau kalau seandainya makna dari ayat itu bahwa tayamum itu sampai dengan siku-siku, maka tentunya akan disebutkan seperti apa? Halnya berwudu, tangannya sampai dengan apa? Siku. Tapi nyatanya tidak. Maka barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bishawab. Berdasarkan dengan ayat tadi dan berdasarkan dengan hadis-hadis yang banyak, bahwa yang dimaksudkan dengan mengusap tangan ketika tayamum adalah sampai dengan apa? Ya, pergelangan tangan, bukan sampai dengan siku. Wallahu taala a'lamu bishawab. Sekali lagi, ini adalah masalah khilafiyah. Namun ya, dalam masalah khilafiyah yang betul hanya satu. Ya. Al-haq wahid, yang hak itu adalah satu. Dan menurut dalil ada, wallahu ta'ala alam shawab, ya, tayamum hanya cukup sampai dengan ya, pergelangan tangan, ya, tidak sampai dengan siku-siku. Nah, demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa untuk bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dapat dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala. Insyaallah mafhum ya Pak. Paham ya insyaallah ya. Nah, sudah kita tutup. Oh, ada yang tanya. Nah, barakallahu fikum. Pendapat Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, ketika tayamum tidak memungkinkan untuk dimandikan dikarenakan mungkin jasadnya yang rusak dan akan bertambah rusak apabila dimandikan dengan menggunakan apa? Air, maka jenazah tersebut ya ditayamumi. Demikian. Ya, jadi dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan jenazah dimandikan, maka dilakukan kepada jenazah apa? Tayamum. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Nah, kayak pertanyaan kemarin ya, kalau enggak salah. Ada orang kecelakaan, badannya apa? Remuk ya, atau mungkin jenazah ya kosong. Ya. Mungkin kalau dimandikan akan bertambah apa? Hancur, tambah rusak. Ya, tambah susah. Maka jenazah itu ya cukup untuk ditayamumi saja. Demikian. Apakah dalam tayamum itu sebenarnya nafas atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat dalam memahami makna sa'id. Ada yang mengatakan sesuatu itu harus berdebu, ada yang mengatakan yang penting bertayamum dengan menggunakan sesuatu yang menonjol dari apa? Bumi, baik itu pasir, batu atau yang selainnya walaupun tidak ada apa? Debunya. Namun barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Yang kuat dalam masalah ini adalah bersuci dengan menggunakan debu. Jadi debunya itu ya tentunya bisa di apa? Rasakan, bisa di apa? Lihat. Kalau seperti ini ya, ketika dilihat ini kan bersih. Sehingga ini tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Tapi dicarikan ke tempat-tempat yang ada debunya. Barangkali biasanya itu di pojokan-pojokan ruangan. Ya, pojok-pojok ruangan itu biasanya ada debunya, ya. Karena mungkin luput dari sapu, luput dari apa? Pel, ya, barakallahu fikum. Tapi jangan buat alasan rumahnya kotor, biar gampang kalau apa? Biar gampang kalau tayamum. Gitu, barakallahu fikum. Jadi sebaiknya dengan debu yang memang bisa terlihat apa? Debunya dan bisa dirasakan apa debunya. Kalau seperti ini kan enggak kerasa debunya. Tergantung temboknya. Kalau seperti ini temboknya bersih. Ya. Ini enggak bisa. Ya. Ini enggak bisa. Nah. Barakallahu fikum. Pada dasarnya yang namanya sholat wajib itu harus dikerjakan di daratan, bukan di atas kendaraan, kecuali dalam kondisi tidak memungkinkan, karena kalau menunggu sampai di tujuan waktu sholat subuh sudah apa? Habis. Ya, misalnya kereta, ya, naik kereta, nggak mungkin kereta di stop suruh apa? Berhenti mampir di masjid kan nggak mungkin. Kereta nyampe di tujuan misalnya jam 7 pagi. Kalau kita nunggu sampai tujuan berarti subuh sudah apa? Habis. Kalau kereta masih ada apa? Toilet. Ya, masih ada toilet. Katakanlah toiletnya airnya apa? Habis. Air juga apa? Enggak ada, air minum juga enggak ada. Tinggal tayamum. Bagaimana tayamumnya? Tayamumnya barakallahu fikum bisa menggunakan debu yang di bawah ya kursi. Di bawah kursi itu kita tepukan. Loh, apakah itu tidak najis? Hukum asal segala sesuatu adalah apa? Suci. Hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai diketahui dengan pasti dan jelas bahwa itu adalah najis. Ini misalnya lantai kereta misalnya. Suci atau najis? Hukum asal adalah suci. Kecuali kalau diketahui secara pasti bahwa di situ ada najisnya, maka dihukumnya apa? Najis. Tapi selama belum diketahui itu ada najisnya, maka hukum asalnya apa? Tetap suci. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, jadi bisa di bawah bangku, di bawah kolong, ya di situ ada apa? Ada debu, ya, tepukan, dan boleh tiup. Barangkali kan kita cari debu. Ternyata yang nempel bukan cuma debu, tapi yang nempel juga apa? Pasir misalnya, kan enggak enak kalau pasir di usapkan nih wajah. Di situ barakallahu fikum, ya boleh untuk ditiup, dibuang apa pasirnya, sisa apa debunya. Nah, debunya itu buat ngusap. Nah. Loh, debunya habis dong buat muka. Tangannya enggak kebagian. Ya, seperti itu yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara logika kan, loh, katanya bercuci pakai debu. Kalau nempungin cuma sekali buat usap wajah apa? Habis, tangannya enggak bagian. Ya memang seperti itu yang di ya sunahkan. Seperti itu yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kita sami'na wa ta'na. Ya. Jadi jangan menggunakan perasaan, jangan menggunakan apa? Logika. Ya. Kalau menuruti perasaan dan logika, nanti akhirnya apa? Bingung. Bingung apa? Sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.